yang kita katakan bahawa ada beberapa faedah di dalam hadis-hadis yang kita baca minggu lepas itu, yang kita baca pada minggu lepas, yang tidak sangat berkaitan dengan haji tetapi mempunyai faedah-faedah lain yang perlu juga kita baca dan kita dengar bahawa faedahnya. Kerana penulis kitab ini telah membawakan beberapa faedah-faedah yang baik daripada hadis-hadis itu, dan inginlah kita baca pada malam ini insyaAllah. Hadis yang pertama kita baca minggu lepas adalah hadis 214 kan, muka surat 487. An Abi Shuraih Huwailid bin Amr Al-Khuza'i Al-Adawi annahu qala li Amr bin Sa'id bin Al-As wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makkah, idza li ayyuha al-amir uhaddithuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمة هذا الأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. Yang maksudnya Abu Shuraih, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, telah bertemu dengan seorang amir, seorang governor daripada Amirul Mukminin, iaitu kalau tak selesai Yazid bin Muawiyah. Dia telah dihantar ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang enggan membaiat Yazid bin Muawiyah kerana sebab-sebab yang telah terangkan pada minggu lepas, antaranya akan karakternya Yazid bin Muawiyah dan lain-lain lagi. Kemudian datanglah Abu Shuraih, sahabat Nabi SAW, kepada amir ini, ketua ini yang dihantar untuk memerangi kota Mekah. Dia datang dengannya dan memberi nasihat dengan nasihat yang penuh hikmah. Dia berkata, izinkanlah aku wahai amir untuk menyampaikan kepada kamu satu perkataan, iaitu bahawa Rasulullah SAW pernah berdiri pada pagi hari ketika penaklukan kota Mekah. Beliau telah berkhutbah dan khutbah ini telah didengarkan oleh kedua telingaku dan difahami oleh hatiku dan telah aku lihat dengan kedua mataku. Dia berkata begini untuk memberikan mubalaghah, iaitu ketetapan, confirm bahawa dia benar-benar dengar, benar-benar lihat, benar-benar faham. Kalau dia tak kata begini pun, dia tidak apa ni, telah kita akan terima kata-katanya. Tapi untuk menguatkan, memberikan lebih kepercayaan, keyakinan kepada orang yang mendengarnya. Kemudian dia menceritakan apa yang Nabi SAW lakukan pada hari pembukaan Mekah. Bahawa Nabi SAW telah berdiri, membuka khutbahnya dengan pujian kepada Allah SWT. Dan ini telah menjadi satu sunnah. Telah menjadi satu sunnah bahawa siapa yang berdiri di hadapan orang ramai, tidak kira apa saja, maka disunatkan baginya adalah untuk memuji Allah SWT dan membacakan pujian kepadanya. Kemudian barulah teruskan akan hajatnya, apa yang dia nak sampaikan. Kerana demikian dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda selepas itu bahawa sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah SWT. semenjak diciptakan langit dan bumi lagi, dan ia tidak diharamkan oleh manusia. Jadi perkataan haram ini, kita tahu bahawa makna haram maknanya dilarang. Iaitu maksud di sini adalah kota Mekah tu adalah kawasan larangan Allah SWT. Jadi kawasan larangan tu umum maknanya, yang akan diterangkan oleh Nabi sendiri SAW selepas ini. Adakah maknanya haram tu haram masuk Mekah, ataupun haram membuat rumah di Mekah, atau haram tinggal di Mekah, boleh lalu saja, apa makna haram di sini? Nabi SAW pun teruskan menerangkan, tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di sana. Itulah yang pertama, bahawa maksud haram di sini adalah haram membuat kerusakan di dalam kota Mekah, di dalam tanah haram, iaitu menumpahkan darah. Dan Rasulullah SAW telah berkata apa? Dilarang bagi seorang yang beriman atau yang tidak beriman, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi adakah bermakna bahawa orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, boleh membunuh orang di kota Mekah? Sekali lagi ya, mafhum mukhalafah, mantuknya, lafaznya mengatakan orang yang beriman saja yang haram. Orang yang beriman haramkan saja. Orang yang beriman haram bunuh orang di Mekah. Yang tak ada di dalam lafaz tu, yang kita faham tapi hukumnya berbeza daripada apa yang ditulis tu, bahawa selain daripada orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, boleh membunuh. Apakah itu fahaman yang betul? Jika fahaman itu tidak betul, mengapa kan Nabi SAW mengatakan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat haram membunuh? Apakah faedah Nabi SAW mengatakan demikian, menyifatkan orang itu sebagai beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kenapa tak Nabi SAW cakapkan, tak cakap saja dan diharamkan membunuh? Tak payah nak sebut beriman pada Allah dan hari akhirat. Apakah agak jawapannya? Sebagai apa? Keutamaan pada orang beriman. Keutamaan pada orang beriman dari segi apa? Bahawa orang yang beriman dengan orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tahu ada balasan pada hari akhirat. Dia sifatnya adalah apa? Taat kan? Sifat dia adalah taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi daripada larangan Allah. Jadi jika sifatnya demikian, orang yang macam ginilah yang tidak akan membunuh. Tidak akan membunuh. Tetapi disuruh pula tidak membunuh. Kenapa? Sebagai penekanan bahawa barang siapa yang tidak membunuh, tanda bahawa dia adalah orang yang beriman. Tanda dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seperti ini adalah sebagai galakan kepada orang-orang yang beriman untuk mendengar akan perintah Nabi itu atau larangan Nabi SAW dan bertindak dengan sewajarnya. Seperti yang hadis yang sebelum ini, iaitu tentang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat tak boleh keluar safar melainkan dengan mahram. Jadi orang yang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat akan terkesan, akan terpanggil untuk menyahut akan kata-kata Nabi SAW, nak buktikan bahawa aku ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi aku tak nak keluar safar. Seperti juga di sini. Dan ia tak bermakna bahawa orang selain daripada yang beriman tidak dikenakan hukum ini. Sebab kita telah terangkan bahawa orang beriman ataupun orang tidak beriman, semuanya hukumnya sama dalam perintah dan larangan Allah SWT. Bezanya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak beriman, iaitu orang kafir, apabila dia amal dengan perintah atau larangan Allah SWT, tidak mendapat apa-apa ganjaran, tidak sah. Jadi bermakna mereka disuruh puasa, mereka disuruh solat, suruh zakat, dan dilarang daripada minum arak, main judi, zina dan sebagainya. Mereka disuruh. Mereka disuruh. Dan mereka akan diberi balasan kalau tak lakukan. Tapi kalau mereka lakukan juga, tak dapat apa-apa faedah. Yang ini tak dapat pahala dan tak sah. hukumnya di akhirat, bukan di dunia. Jadi dalam kerajaan Islam kita tak suruh orang lakukan demikian, tak suruh orang salat, tak suruh orang puasa, tak suruh orang keluar zakat. Mereka ada hukum mereka sendiri. Kita tak suruh dari segi situ, tapi Allah suruh. Tapi Allah suruh macam mana? Allah suruh masuk Islam dulu, baru lakukan ibadat-ibadat yang disuruh itu. Kita tak terangkan dalilnya bahawa di dalam surah Mudathir, iaitu apabila orang beriman masuk syurga, orang kafir masuk neraka, mereka akan berdialog. Orang ahli syurga dengan ahli neraka akan berdialog. Maka orang ahli syurga itu akan bertanya dengan ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang masukkan kamu di dalam neraka saqar ini? Jadi mereka berbual. Jadi dia pun jawab. Ketika itu tak ada bohong. Buat apa nak bohong, tak ada faedah. Dan masuk neraka, jadi pun ceritakan apa sebabnya. Dan tujuan Allah SWT menceritakan kisah ini, dialog-dialog di hari kiamat ini, untuk mengingatkan kepada manusia yang lena tu, bahawa di situ ada hari kiamat, nanti kamu akan ceritakan kenapa kamu buat ni semua dan kamu akan rasa rugi. Tak percaya nanti. Apa yang dalam Quran tu semua benar kan? Benar. Yang beriman, percayalah. Yang tak beriman, memang tak percaya. Jadi dia berkata, kenapa aku masuk dalam saqar ni? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami bukan tergolong dalam orang-orang yang sembahyang. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak daripada golongan orang yang memberikan makanan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin. Dan sungguhnya kami dahulu bersama dengan orang-orang yang berborak-borak yang sia-sia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan sungguhnya dulu-dulu kami berdustakan akan hari pembalasan yang middin. Hatta atanal yaqin. Sehinggalah datang kepada kami keyakinan. Ingat tak keyakinan minggu lepas? Maksud dia apa? Maut. Tidak ada khilaf. Dalam yang ini, yang ini, yang sufi ke yang tak sufi, semua kata apa? Ini maknanya maut. Maknanya maut. Jadi al-yakin tu maknanya maut. Kita tafsir Quran dengan Quran, kita akan dapat, dapat ini. Bila kita kembalikan yang samar-samar kepada yang muhkam, yang jelas, kita akan dapat yang ini. Tak akan sesat. Tapi kita ambil samar-samar, cari yang sesat lah kita. Baik. Jadi Allah SWT telah menceritakan bahawa orang yang masuk neraka ni, dia masuk neraka kerana tidak menunaikan perintah Allah SWT. Bahkan perintah-perintah Allah SWT dijelaskan, diliskan kat situ. Tidak sembahyang sama dengan orang sembahyang. Ini dalil bahawa sembahyang jemaah tu wajib. Bagi orang yang kata wajib. Dan tidak memberi makan, dan tidak dan selalu berborak-borak dan sebagainya. Itu juga dalil bahawa ia sekali yang haram. Tapi yang dimaksudkan sini bukan sebarang borak-borak, kerana ia tidak jatuh kepada haram. Maknanya dia telah berborak sampai kepada yang haram. Dan ia biasanya dia memang mendustakan hari pembalasan. Jadi semuanya itu menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Itu dalil yang terkuat bagi jumhur ulama, melainkan Mu'tazilah. Mungkin ada beberapa puak lain, saya tak ingat. Bahawa orang-orang kafir mukhatabun. Mukhatabun maknanya diberi khitab, diperintah dan diberi larangan daripada dakwa tentang syariat. Cuma bezanya tidak diterima daripada mereka amalan-amalan tersebut hinggalah mereka masuk Islam. Jadi itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak halal, tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di sana. Walaupun demikian, kita tak boleh faham mafhum mukhalafah, bahawa barang siapa yang membunuh di Mekah, dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Boleh tak kita faham macam itu? Boleh. Bolehlah, tapi kena tafsirkan sedikit kata-kata itu. Kalau barang siapa yang membunuh di tanah Mekah dengan sengaja, dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, iman yang sempurna. Maksudnya iman dia bukan iman yang sempurna. Tapi kita tak gelarkan dia tidak beriman. Kita tak hukum dia kafir. Betul kan? Dah baca kan? Bahawa Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai akidah, mempunyai i'tikad, kepercayaan bahawa seorang yang melakukan dosa besar tidak terkeluar daripada Islam. Tetapi dia dihukum sebagai fasik, yaitu keluar daripada ketaatan, tetapi dia masih beriman dengan imannya, dia fasik dengan sebab kejahatannya, maksiatnya, tak terkeluar daripada Islam. Tetapi mereka berbeza, itu kaedah umum, tapi mereka berbeza pendapat terhadap beberapa perkara. Mungkin satu perkara saja, iaitu jika seseorang itu membuat maksiat dengan meninggalkan solat dengan sengaja. Apakah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja telah terkeluar daripada Islam? Jadi mereka sepakat ke berbeza pendapat? Mereka berbeza pendapat. Maknanya ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih, mereka stop gitu je. Ada dua pendapat. Dia tak payah nak cakap apa pendapatnya. Jadi mereka ringkaskan bahawa siapa baca faham bahawa ada yang kata apa, ada yang kata apalah. Nanti dia jawab, dia sebutkan lagi satu masalah. Kemudian dia cakap, di dalam masalah ini ada dua kaul, dua pendapat. Dia tak kata pendapat dia apa lagi. Dia teruskan lagi. Maknanya orang yang dah baca, dah biasa baca buku fikir, dia faham bahawa ada dua pendapat tu opposite, yang berlawanan. Maknanya satu kata ya, satu kata tidak. Jadi dalam masalah orang meninggalkan solat dengan sengaja, dengan sengaja, kalau dia meninggalkan solat dengan malas, sengaja ke tak sengaja? Sengaja. Sengajalah. Sengaja. Jadi yang tidak sengaja seperti apa? Tidur, pingsan, bukan koma ke apa, ataupun apa lagi? Terlupa. Terlupa. Ada orang boleh terlupa solat biasa, kalau dah solat banyak sangat sampai terlupa solat, atau kalau banyak sangat tak solat sampai terlupa nak solat. Kalau gila dia terus tinggalkan solat, dia memang tak diwajibkan terus. Yang khilaf tu tentang orang yang pingsan. Baik, jadi mereka ni semua dimaafkan. Jika mereka tu tinggalkan solat dengan tidak sengaja, dimaafkan. Dan ini diwajibkan qada secara ijma'. Secara ijma', melainkan orang yang pingsan lama sangat, itu ada khilaf. Kalau pingsan satu hari mungkin boleh qada, kalau pingsan 10 hari 50 kali waktu nak kena qada. Ataupun dihukum-dihukum yang orang hilang akal, itu ada pembahasan dia. Itu macam puasa juga. Kalau puasa kali pingsan, pingsan satu jam kena qada tak? Ingat lagi? Pingsan satu jam, pukul 12 pingsan sampai pukul 1, teruskan puasa, sah ke tak sah? Kita kan dah master tentang kitab puasa. Belum exam Tapi kalau yang hadir 100%, siap dah tahulah. Apa hukum dia? Kalau orang pingsan satu jam, hitam, migrain ke apa, hitam, tak makan ke, sikit perut, lepas tu hitam sekejap satu jam, sambung balik puasanya, tak sah? Ataupun tak sah? Kalau 5 minit pingsan, boleh Habis mana? Macam mana nak kira? Sebenarnya masalah ni masalah yang rumit. Yang antara masalah dalam fikir, masalah yang rumit. Dan masalah macam ni banyak. Kalau ketika untuk puasa dan untuk berapa ibadat lain, untuk solat antaranya, gugur ke tidak? Jadi Allah Alam, saya lihat fatwa-fatwa ulama banyak tentang ini. Dan insya Allah yang selamat sekali, dia teruskan puasa dia kalau sedikit dalam macam satu jam. Dan jika lama berterusan, lebih daripada setengah hari atau mungkin nak dekat satu hari, dia seperti macam tak puasa lah Jadi kita kata dia tak sah puasa dia. Dia teruskan tak makan dan tak minum. Jika dia mampu demikian, dia kena qada pada hari yang lain. Dia kena qada pada hari yang lain. Baik, sekarang untuk solat pula macam mana? Kalau solat dia pingsan satu waktu, maknanya lepas zuhur sampai lepas asar. Jadi dia tak dapat waktu zuhur dengan asar tu, dia di dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Kemudian dia sadar pada waktu asar. Apakah wajib dia qada solat zuhur tu, kemudian dia solat asar dia? Adakah dia macam orang yang tidur? Dia macam orang yang tidur. Masya Allah. Kias Allah. Saya pun rasa macam gitu. Tapi kalau dia pingsan 2-3 waktu satu hari 24 jam, macam orang tidur satu hari ke? Ataupun macam orang yang hilang akal. Jadi inilah awak nak cakap dia apa. Jadi dekat sini memang rumit kan, tak ada dalil khas, tak ada dalil khas. Dia macam tidur pun ya. Beza orang yang pingsan dengan orang hitam ya, yang hitam ni orang pingsan ya, dengan orang yang gila, hilang akal. Dan beza dengan orang yang tidur, dengan orang yang tidur. Jadi nak dekatkan yang mana? Okay. Okay. Orang yang gila, apakah perbezaan orang yang gila dengan orang yang hilang akal? Baik, kita cakap apa perbezaan orang gila dengan orang yang tidur? Ada perbezaan tak? Ada? Tak ada perbezaan orang gila dengan orang tidur. Orang gila ni, orang tidur ni gila. Sama macam orang gila. Orang gila. Tak. Tidak betul. Tak betul macam itu. Ramai orang gila tahu apa yang dilakukan. Ramai. Dia boleh membunuh, boleh devisekan apa, boleh plan dan sebagainya. Tapi dia gila. Kadang-kadang dia cakap bukan-bukan apa semuanya kan? Awak jangan dia cakap betul-betul. Dia marah-marah ha? Dia tahu apa yang dia cakap, tapi akal dia tu tak betul. Maksudnya akal dia tu, maknanya dia akal tu tak, macam tak berfungsi, macam budak kecil. Kita tak cakap budak kecil tu orang gila. Kan? Budak kecil, kita tak cakap dia orang gila. Dia tak tahu apa yang dia buat, betul ke? Tahu, dia tahu apa yang dia buat. Dia tak sedar bohong, dia sedar. Orang yang tak sedar, apabila orang tengah tidur, dia jalan ke kan, sleepwalking dan sebagainya. Ataupun orang yang tak sedar apa yang berlaku di kelilingnya. Orang gila sedar apa yang berlaku di kelilingnya. Dia kalau awal, dia minta air. Dia kalau nak buang air kecil, dia buang air kecil. Dia tahu apa yang berlaku. Cuma akal dia tu tak, maknanya fikir akal yang memikir tu tak ada. Yang berfikir tu tak ada. Kalau awak cakap dengan dia, kalau dia gila dia tak faham. Awak cakap Allah perintahkan solat, dia tak tahu. Benar. Oh, kalau tapi dia sedar lah, dia sedar apa yang berlaku selain daripada, tapi dia tak dapat faham kan, dia tak dapat faham. Dan kita apabila nak jadi seorang mukallaf, kita dikira mukallaf apabila kita telah ada akal, berakal, boleh faham apa yang Allah perintahkan, Allah larangkan. Solat, apa solat, macam nak solat, tahu. Bila kita dah tahu, maknanya kita mukallaf. Jika tidak, kita belum lagi. Dia pentingnya akal eh. Jadi kita tak boleh kata bahawa orang pakai akal tu apa ni, sesat. Kalau tak ada akal, macam mana awak boleh jadi orang Islam? Jadi akal juga penting. Baiklah, kita kena cakap apa peranan akal dengan agama ni. Kita ikut akal ke tak ikut akal dalam agama? Ikut akal. Betul, akal juga mati baik. Selain daripada awak. Akal. Kita pakai akal dalam agama, dalam akidah, kita boleh pakai akal tak? Pakai. Ni jelas, pakai. Betul eh, pakai. Tapi macam mana awak pakai akal? Sedangkan akidah, agama tu mesti ikut wahyu. Akal boleh salah, kenapa awak pakai akal? Akal awak tak maksum. Untuk memahami Al-Quran dan wahyu, itulah peranan akal. Bukan pakai akal dengan sendirinya. Kerana kita tak akan dapat pakai akal dengan sendiri, sebab akal tu bukan perkara yang boleh kita iktimat. Kita sandarkan semua urusan agama kita pada kita, kerana ia tak maksum. Berbanyak akal yang tak apa ni, tak betul pun ataupun kurang. Kadang-kadang dia faham, kadang-kadang dia tak faham. Dan kita, kaedah dalam akal dengan wahyu ni, seperti yang kita katakan tu, bahawa akal tu kita gunakan untuk memahami wahyu, bukan wahyu untuk memahami akal. Akal digunakan untuk memahami wahyu. Dan hubungan antara akal dengan wahyu ini adalah umpama hubungan mata dengan cahaya. hubungan akal dengan wahyu umpama hubungan mata dengan cahaya. Yang mana satu mata, mana satu cahaya? Ha? Wahyu cahaya, akal mata. Jadi kalau ada mata tak ada cahaya, boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Gelap juga. Dia tak ada faedah. Ada akal, tak ada wahyu, tak ada faedah. Dia buta juga. Dan jika ada wahyu, tak ada mata, boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Sama juga. Tak ada faedah orang yang tak berakal. Apabila wahyu tu ada, ada wahyu depan mata dia, Quran, terang, jelas, eh, enlarge pun dia tak nampak juga. Baik. Ya. Yeah. Akal tu rasional. Maksud awak akal tu rasional. Rasional kira ataupun akal dalam bahasa Arab mana dia? Akal kadang-kadang apa ni dalam bahasa Arab ataupun digelarkan hijir. Apa tu? Dalam tasamul lizi hijir kan. Inna fidzalika wal fajri wal layalin ashr wa syaqil watr wal laili idza yasr hal fidzalika qasamul lizi hijir. Yakni tu demi ni, demi ni, demi demi subuh. Lepas tu hal dzalika qasamul lizi hijr, bukankah ini adalah satu sumpah untuk orang yang mempunyai hijr, mempunyai akal. Jadi akal ni kita tak nampak, tapi kalau hijr ni nampak jelas. Sebab hijr tu kan maknanya adalah menghalang. Dia menghalang tuannya tu daripada melakukan perkara yang tak betul dan salah. Jadi itulah peranan akal, dia dapat menahan seorang yang ada akal tu daripada melakukan perkara yang salah dan bodoh. Jadi itu maknanya dapat membezakan. Itu namakan kalau kita katakan rasional. Eh, rasional kalau tak salah yang boleh fikir, yang boleh bezakan. Jika dia tak boleh bezakan, dia tidak berakal. Mumai satu lah, dia lagi satu atas lagi. Baik, jadi tentang akidah dan seterusnya, agama semuanya sekali, akal tu untuk digunakan untuk memahami. Dan kita bezakan, maknanya kita keluarkan daripada wahyu tu, yang betul tu kita faham dan kita beriman. Kita cuba fahamkan apa kata Allah SWT, apa kata Rasulullah SAW dengan macam-macam kaedah. Dan dia bertahap-tahap lah. Kadang-kadang simple saja kita faham secara umum. Tapi kalau kita lebih faham lagi dari segi bahasa, kita faham dengan usul fikirnya, dengan kaedah bahasa Arab yang sebenarnya, kita akan faham lebih lagi. Tanpa akal kita tak akan dapat buat demikian. Baik, kita kembali kepada tak ada soalan kan tadi? Masalah, baik saya faham eh? Tak maaf, eh? Jadi sebenarnya tentang perkara seperti itu, bila kita dengar sesuatu daripada wahyu, eh, masalah dia bila kita cakap benda ni masuk akal, benda ni tak masuk akal. Dan ini asal kata-kata ni je saja dah tak boleh terima. Ini masuk akal, ini tak masuk akal. Itu kata-kata itu je dah tak boleh terima. Bila dalam wahyu, datang wahyu je, ini masuk akal, ini tak akal. Itu je dah, kita dah blok siang-siang dah. Bila dalam masalah agama, itu dah tak boleh masuk. Itu dah apa ni, dah boundary, dah tak boleh lagi. Eh, bahkan nak tengok-tengok pun daripada jauh pun dah tak boleh kena tangkap. Kalau ambil daripada jauh kamera pun kena tangkap, eh, macam Saddam Hussein punya istana, eh. Daripada jauh pun tak boleh tengok. Tengok apa ni? Maknanya dalam perkara ni very apa kita katakan dipelihara. Dah tak boleh masuk lagi dari segi cakap apa? Ni terima akal, ni tak terima akal, tak ada, dah tak ada masuk lagi. Dia kata-kata itu sendiri telah tidak tepat. Tetapi bila yang kita cakap ini masuk akal atau ini tak masuk akal, bila dalam perkara-perkara yang apa ni, kita katakan perkara-perkara yang syariat kata ini benda salah, dan ini benda bodoh dan sebagainya, cakap ini memang masuk akal. Bila dah cakap macam itu, kemudian syariat kata ini salah, kita kata ini memang sebab ini tak masuk akal, ini tak boleh, ini mustahil. Allah kata mustahil, kita pun cakap mustahil. Tetapi semua manusia tahu, yang berakal tahu, benda-benda yang badihiyat, yakni badihiyat tu terlampaulah, semua orang tahulah kira kan, kecil, besar, tua, muda, apa zaman, di mana tempat pun mereka tahu. Mereka tahu misalnya ada perkara tu, yakni sesuatu tidak boleh jadi dengan sendirinya misalnya, tidak ada orang hidupkan dirinya sendiri. Itu perkara-perkara yang semua orang tahu, semua orang akan mati. Benda ni kalau orang cakap sebaliknya, kita cakap tak masuk akal. Tetapi hakikatnya benda ni dikatakan oleh syariat. Jadi itu yang kita boleh cakap. Selain daripada itu, benda-benda lain kita tak boleh katakan syariat ni belum masuk akal. Kau empat kenapa ni, apa ni, lelaki boleh, perempuan tak boleh misalnya. Pusaka ada gini-gini tak masuk akal. Ini dah tak boleh cakap lagi dah. Tak boleh cakap daripada asal ni. Baik. Jadi akal peranan dalam untuk memahami wahyu. Memahami wahyu. Tetapi kita dah katakan bahawa akal dengan wahyu seperti mata dengan cahaya. Bagaimana mata tu berbeza-beza dia punya kekuatannya, tangkap dia tu. Mata punya terang, ada tajam, ada nampak jauh. Demikian juga akal. Akal juga demikian. Bahawa ada yang faham dengan lebih banyak, ada faham sikit, ada tak faham. Jadi ia berbeza-beza. Jadi sebab itu kita apabila bercanggah antara wahyu dengan akal, kita mesti memberi tohmah. Tohmah maknanya kita buruk sangka kan kita punya akal. Kerana kita katakan kita buruk sangka ni, akal aku tak faham, belum sampai. Jadi kita tolak akal kita tu, yang kita rasa-rasa tu, kita ambil wahyu. Itu saja jalan selamat. Itulah peranan akal, hubungan akal dengan wahyu untuk faham. Dan kalau tak faham juga, tolak akal tu, tolak akal tersebut, kerana ia tak kuat mungkin. Dan kita serahkan ilmunya kepada orang yang ahlinya, orang yang tahu, seperti Nabi SAW, ulama, ataupun kepada Allah SWT kalau tak tahu juga. Dan kita yakin bahawa ilmunya, jawapannya ada. Itu sajalah. Itu yang makna warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang rasikhina fil ilm, yang dalam, yang tetap dalam ilmunya, berkata apa? Amanna bihi. Mereka beriman dengan semua ayat-ayat Allah SWT yang muhkamat dan juga yang mutasyabihat, yang samar-samar. Mereka kata semua daripada Tuhan kami. Itulah buat mauqif ataupun apa ni pandang kita terhadap akal dan wahyu. Kita hampir terlupa apa yang kita tengah nak cakap kan. Jadi baik, orang yang pingsan tak ada akal, ini tengah cakap pasal orang yang tinggalkan solat jangan saya lupa pasal orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Yang tak sengaja kita dah katakan tadi, kalau ada pingsan dan sebagainya, saya rasa baik kita nanti boleh buka buku ke apa sebenarnya cakap pasal kalau pingsan macam mana, khilaf dia banyak. Yang penting ni sekarang orang memang sengaja, memang tahu bahawa waktu bila, dan dia tahu bahawa waktu dah nak dekat habis, masih tak nak sembahyang. Sama ada dengan sengaja, sama ada dengan malas-malas, ataupun bukan malas lah. Dia tak nak buat, dia sibukkan dan dia tak nak buat, sengaja je, sengaja. Tetapi dia tidak mengingkari kewajipannya. Dia tidak mengingkari kewajipannya. Dan ini tidak syak lagi adalah satu dosa yang amat besar dalam Islam, kerana rukun Islam yang utama sekali adalah mendirikan solat. Tetapi apakah dia terkeluar dari Islam? Yang inilah yang khilaf. Kebanyakan sahabat, tabi'in dan juga beberapa Imam Ahmad bin Hanbal telah berpendapat bahawa orang ini terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya al-ahad, iaitu janji antara kami dan mereka, iaitu orang kafir, adalah solat, mendirikan solat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, fakat kafar, maka dia telah kufur. Dan kita tahu bahawa barang siapa yang tinggalkannya bukan tinggalkan semua jenis tinggalan, peninggalan, tapi yang tinggalkan dengan sengaja. Sebab kita ada dalil lain bahawa orang yang tertidur atau terlupa, apabila dia sadar dan tak terlupakan solat, bila sadar hendaklah dia qada. Nabi tak cakap dia berdosa. Nabi tak cakap dia berdosa, apalagi nak cakap dia kafir. Jadi kita tahu bahawa yang tinggalkan kat sini adalah tinggalkan dengan sengaja. Adapun yang tinggalkan dengan sengaja, mengingkari kewajipannya, tidak ada khilaf, tak ada ijma' bahawa orang ini bukan orang Islam. Kita boleh katakan zaman ini tak ada khilaf walaupun dia baru masuk Islam. Ya, ini kewajipan solat ni saya rasa tidak ada khilaf zaman sekarang ini. Jadi tak ada orang kata saya tak solat. Wajib kan? Tak ada lagi lah nak cakap macam itu. Tak ada. Hukum dia awak telah terkeluar dari Islam. Tak akan diterima cakap-cakap macam itu lagi. Kita orang boleh main-mainkan dengan agama. Kemudian yang pendapat kedua adalah Imam Syafi'i dan jumhur yang lain, Abu Hanifah dan lain-lain lagi, mereka berkata bahawa orang ini masih dalam Islam lagi. Masih dalam Islam lagi, dia digolong sebagai golongan orang-orang yang fasik. Balik kepada kaedah tadi, apa dia? Bahawa akidah al-sunnah wal-jamaah, barang siapa yang melakukan dosa besar, dia tetap dalam Islam, tidak terkeluar daripada Islam. Jadi masalah ini masih ada lagi khilaf sampai sekarang. Jadi cuma apakah jawapan mereka terhadap hadis Nabi itu? Walaupun dalam isu solat ni, baik. Tidak. Dia solat kan? Dia solat. Sah tak sah cerita lain. Dia dah solat. Solat yang cukup syarat-syaratnya dari segi zahir. Terima tak terima cerita lain. Ini cakap pasal hukum di dunia ni. Mungkin orang ni mati dalam keadaan Islam. Tapi kita nak hukum dia kafir ke tidak? Sebab saya terlupa nak cakap yang tadi, sebelum mereka, yang ini selepas mereka hukumkan dia kafir atau tak kafir, kedua-duanya sepakat bahawa orang ini diminta suruh taubat dan semayang juga, dan semayang selama 3 hari. Jika tidak lakukan demikian, maka dia akan dibunuh. Cuma bila dia dibunuh, beza. Ini bunuh kafir murtad ke ataupun bunuh had, hudud. Orang yang mati kena bunuh hukum hudud, dia masih Islam, disemayangkan, dimandikan dan dikubur dalam kubur orang-orang Islam. Tapi kalau kita dah katakan dia bukan Islam, kita bunuh dia, dan seterusnya tak semayang juga, kita bunuh dia, maka kita tak mandikan dia dan sebagainya. Atau pusaka dia semua ambil balik kepada Baitul Mal. Jadi beza hukumnya antara ini dengan yang itu. Tetapi di sisi Allah SWT, Allah Alam macam mana. Kita ni nak cakap pasal hukum di dunia. Jadi ni banyak macam gini. Bila orang Islam berperang dengan orang kafir, kan, orang kafir itu mungkin masuk Islam. Mungkin masuk Islam kalau kita tak perang dengan dia. Tapi bukan itu kita punya hal, kita bukan urusan kita. Dia akan masuk Islam, anak dia akan masuk Islam dan sebagainya, dia akan taubat, bukan tu. Kita dah dakwah, kita dah letakkan syarat-syaratnya semuanya, dah tunjukkan semua dalil-dalil, dah dakwah dah cukup, kemudian kita perang, Allah telah izinkan kita perang dengan dia. Tak ada itu, tak ada apa lagi kita katakan, bukan urusan kita lagi apakah dia akan Islam ataupun tidak. Begitu juga orang yang dilaknat dan sebagainya. Kita boleh laknat orang-orang yang kafir secara laknat yang umum. Tapi mungkin dia taubat ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Allah SWT dah benarkan. Jadi demikian juga di sini. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kalau dia membunuh juga di tanah haram, kita katakan dia tidak akan terkeluar, dia tidak dihukum sebagai terkeluar dari Islam. Ini ijma'. Yang mereka silap cuma satu masalah saja, iaitu solat. Meninggalkan solat. Baik. Cuma ada lagi satu pendapat, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Dia berkata sebagai jumhur, iaitu orang ini tidak terkeluar dari Islam, tetapi dia tak setuju bahawa orang ini dibunuh. Dia disuruh taubat dan dia dipenjarakan. Dan diberi hukuman-hukuman, diazab dan sebagainya. tapi dia tidak sampai dibunuh. Kata Imam Abu Hanifah, disuruh sampai solat. Itu saja beza saja. Jadi tiga pendapat tentang hukumannya. Tapi hukum dia keluar Islam atau tidak cuma ada dua, eh. Satu kata dia kafir, satu kata dia tidak. Tapi tentang hukum dia apa balasan dia, bunuh ataupun tidak, kita katakan ada tiga. Satu kata bunuh, kita katakan ada dua. Satu bunuh dan yang satu tidak bunuh. Yang bunuh tu bagi pada dua pula. Satu bunuh kerana kafir, satu bunuh bukan kafir. Baik. Jadi barang siapa yang beriman pada hari Allah, pada Allah dan hari akhirat, tidak boleh membunuh di kota Mekah. Dan barang siapa yang selepas itu ingin membunuh di kota Mekah dengan alasan Rasulullah SAW pernah membunuh di kota Mekah, maka katakan pada mereka bahawa ini tidak halal, bahawa Allah SWT hanya izinkan kepada Rasulnya sekejap sahaja, dan ia telah kembali haram bagaimana haramnya kemarin sebelum itu ini. Jadi hendaklah orang yang hadir menghabarkan kepada orang yang tidak hadir. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW telah membenarkan orang yang mendengar ilmu untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan orang yang hadir. Dan dalam bahasa Arab, orang yang hadir ni hanya satu orang saja. Jadi walaupun satu orang sahaja yang hadir ataupun satu orang sahaja yang dengar dalam ramai-ramai itu, dia dibenarkan untuk menyampaikan apa yang dia dengar itu kepada orang lain. Ini menunjukkan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, satu orang, satu orang adalah hujah dan wajib diterima. Jika tidak, Nabi SAW tak suruh orang ini sampaikan. Ini dari segi pembahasan yang ini. Siapa yang dengar, dia sampaikan. Maknanya, kalau orang yang dah dengar daripada orang yang dengar, maknanya wajib dia dengar. Wajib dia dengar. Dan Nabi SAW dalam masalah ini, ini bukan untuk masalah hukum Mekah saja kan? Maknanya lafaznya umum. Siapa yang hadir, sampaikan kepada orang yang tak hadir. Termasuk dekat sini hukum fikih, apa saja hukum fikih. Dan juga termasuk dekat sini apa saja hukum akidah. Tak ada perbezaannya. Menunjukkan hadis, semua jenis hadis, ramai yang riwayatkan ke atau sedikit yang riwayatkan ke ataupun satu orang saja riwayatkan, semuanya hukumnya sama, wajib diterima. Okay, kerana siapa yang mengatakan dalam akidah tak boleh terima kalau dia riwayat satu orang kerana kita syak mungkin dia lemah ke, mungkin terlupa ke, mungkin tersilap, kita katakan tolak awak punya syak-syak, tolak awak punya waham-waham ni, tolak awak punya sangka-sangka. Nabi SAW telah berkata dengan hadis yang sahih bahawa orang-orang satu orang ni boleh sampaikan kepada satu orang yang lain. Dia dalil bahawa hadis ahad, wajib diterima, adalah hujah. Ini adalah kata-kata semua ulama, semua ulama melainkan Mu'tazilah. Jadi kalau siapa yang berpendapat macam gini, kita nasihatkan dia supaya kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa kata Amir ni yang telah dinasihatkan jangan bunuh? Dia terima atau tak terima? Dia tak terima. Dia kata aku lagi tahu daripada engkau wahai sahabat tentang hadis ini. Bahawa kata dia, sesungguhnya tanah haram ini tidak melindungi orang yang durhaka. Orang durhaka dia tak lindungi. Orang durhaka kita boleh bunuh. Dan orang yang lari setelah menumpahkan darah, yang orang telah bunuh, ataupun orang yang lari kerana khianat. Jadi kata dia, kalau orang-orang yang sejenis ini, iaitu durhaka ataupun telah membunuh orang di luar kota Mekah, ataupun lari kerana khianat kepada umat ataupun kepada raja, maka kalau dapat dia dekat Mekah, dia pun tak selamat juga, dia dibunuh. Ini jelas bercanggah dengan zahir hadis ini. Hadis ini kata apa? Barang siapa yang meringankan untuk membunuh kerana Nabi SAW pernah membunuh di kota Mekah, kita katakan ni tak boleh kan? Dia kata boleh. Jadi zahirnya tak boleh. Jadi salah. Orang yang dinasihati tu salah. Tapi dalam kata salah atau tidak ni pun ada silapnya juga. InsyaAllah kita baca seterusnya akan tentang silapnya jika kita sampai bertempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna global muka surat 489. Ketika Amr bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu yang dikenal dengan sebutan Al-Ashdab mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah Al-Mukarramah, yang pada saat itu dia menjadi seorang amir bagi Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia telah menjadi amir di kota Madinah. Dia telah diperintahkan untuk memerangi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, seorang sahabat anak kepada Az-Zubair. Maka Abu Syuraih Khuwailid, kita dah tahu kenapa dia nak perang Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair enggan membaiat Yazid bin Muawiyah. Jadi barang siapa yang tidak mau membaiat ketua, maka dia telah khianat sebenarnya. Dia telah terkeluar daripada jamaah. Dan Allah SWT, Rasulullah SAW telah membenarkan membunuh orang yang terkeluar daripada jamaah. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab hadis 40, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang yang bidam imri'in muslim, yang muslim adalah seorang darah seorang Islam, melainkan dengan tiga perkara. As-sayyibu fi sayyib, iaitu orang yang berzina, yang telah kahwin, ataupun wa nafsu bin nafsi, iaitu yang membunuh jiwa. Wa tarikul jama'ah al watarikul idinihi al-mufarikulil jama'ah, yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jama'ah, meninggalkan jama'ah. Jadi dia pun ingin memerangi Abdullah bin Zubair. Tetapi Abu Syuraih ini, dia datang kepada Amir ini memberi nasihat. Kerana orang yang hendak dinasihati merupakan orang yang cukup terpandang di matanya, maka Abu Syuraih menyampaikan perkataan dengan cara yang lembut sebagai langkah yang bijaksana darinya, kerana hal itu lebih dapat diterima dan lebih sedikit akibatnya, yakni sedikit keburukannya kalau dia cuba dengan baik-baik. Dia meminta izin untuk bertemu dengannya kerana dia hendak menyampaikan nasihat sehubungan dengan pasukan yang akan dikerahkannya untuk membunuh Ibn Zubair. Dia menegaskan kesahihan hadis yang disampaikannya, yang akan disampaikannya, dan dia meyakinkan kejujurannya. Dia dengar dengan, aku dengar dengan telingaku, aku faham dengan hatiku, aku lihat dengan mataku, bahawa Rasulullah SAW menyampaikannya, iaitu hadis itu. Lalu Amr bin Sa'ad memberinya izin untuk berbicara. Maka Abu Syuraih berkata, sesungguhnya pada pagi hari saat penaklukan Mekah, Rasulullah SAW telah memuji Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya Mekah telah diharamkan Allah pada hari dia menciptakan langit dan bumi, namun manusia tidak dapat mengharamkannya seperti penjagaan terhadap tanaman, gembalaan dan air. Allah lah yang menjaga keharamannya agar ia lebih agung dan lebih sesuai. Jika pengharamannya diberikan semenjak dahulu lagi dan juga berasal dari Allah, maka siapa pun yang beriman pada Allah dan hari akhirat tidak diperkenankan menumpahkan darah di sana dan menebang pohon-pohonnya kalau memang dia masih ingin menjaga imannya. Inilah adalah syarah daripada kata-kata tadi. Jika ada seorang yang merasa mendapatkan keringanan untuk memerangi aku, bukan memerangi aku, untuk memerangi pada hari penaklukan ini, maka katakanlah oleh kalian, maka kamu katalah kepada dia, sesungguhnya engkau tidak seperti kedudukan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diizinkan dan engkau tidak diizinkan melakukannya. Peperangan itu juga tidak diperkenankan bagi beliau selama-lamanya. Yakni untuk Rasul SAW pun dah tak boleh lagi. Dihalalkan untuk Rasul sekejap aja. Sebelum tu tak boleh, selepas tu pun dah tak boleh lagi. Kalau Rasul sendiri dah tak boleh, apalagi orang lain. Maka yang diperbolehkan bagi beliau hanyalah pada siang hari saja dan sekadar menurut kebutuhan, keperluan. Keharamannya telah kembali seperti sedia kala. Maka hendaklah orang yang hadir di sini memberitahu orang yang tidak hadir. Kerana itulah aku sampaikan hal ini kepadamu, wahai Amir, kerana aku hadir pada saat itu, pada pagi saat penaklukan Mekah, sementara engkau tidak hadir di sana. Lalu orang-orang bertanya kepada Abu Syuraih, lalu apakah jawapan yang diberikan Amr kepadamu? Dia menjawab, aku lebih tahu hal itu daripadamu, daripada dirimu, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya tanah haram tidak dapat melindungi orang yang durhaka dan tidak pula orang yang melarikan diri kerana berkhianat. Tentu saja ini merupakan jawapan yang batil daripada Amr kerana dia hendak memerangi orang yang lebih baik daripada dirinya, iaitu Abdullah bin Zubair, dan lebih baik dan lebih berhak menjadi khalifah daripada khalifah yang ada. Pasal sebabnya Abdul Malik bin Marwan memberikan kekuasaan kepada Amr, lalu dia dibunuh sebagai orang yang berkhianat dan pasukannya kalah dan komandan pasukannya dibunuh. Katakan disampaikan cerita tentang kenapa diorang nak perang ni sebenarnya. Baik, kesimpulan hadis ini menyampaikan ilmu pada saat diperlukan dan pada kesempatan yang tepat adalah disuruh dalam syariat, dan hal itu adalah lebih efektif. Kedua, menyampaikan nasihat kepada ulil amri dengan cara yang lemah lembut kerana cara ini dapat diterima. Ini contoh daripada sahabat. Sahabat tak dapat macam gini melainkan dia belajar daripada Nabi SAW. Jadi faedah ni kita belajar sejarah sahabat daripada hadis-hadis dan sebagainya. Ketiga, menyampaikan pengkhabaran dengan penegasan dan penguat dengan cara yang meyakinkan dan dapat didengarkan, dengan mengatakan bahawa orang yang menyampaikannya mendengar sendiri dengan telinganya, atau dia menyampaikan berulang-ulang, atau menyampaikannya dengan cara yang meyakinkan dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam syariat. Kita boleh buat macam itu. Untuk menguatkan lagi. Tetapi sumpah boleh tak? Demi Allah aku telah dengar. Demi Allah aku telah nampak. Boleh ke tak? Sumpah yang benar boleh. Apa hukum bersumpah? Sumpah tau sumpah kan? Asal hukum bersumpah. Bersumpah asal dia boleh. Tapi dengan syarat. Mesti dengan Allah ataupun dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah SWT. Itu pun dengan sifat Allah SWT tu pun ada dia punya batasan dia. Tak boleh sembarangan juga. Tapi dengan Allah boleh. Dengan nama-nama Allah SWT boleh. Dengan sifat-sifat Allah umumnya boleh. Yani demi Allah, demi Rahman, wallahi warrahmani kan, dan sebagainya. Ataupun dengan sifat Allah, warabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Warabbil Nas dan sebagainya. Atau bersumpah dengan Al-Quran, kerana Al-Quran sifat Allah SWT. Tetapi selain daripada itu, dengan makhluk haram dan berdosa dan merosakkan iman. Tentang membanyakkan bersumpah, hukumnya makruh. Dan apabila seorang itu telah bersumpah, dan ia juga makruh apabila kita bersumpah dengan tanpa disuruh sumpah. Kita disuruh sumpah bila di mahkamah. Di mahkamah boleh suruh sumpah. Betul ini kau punya, tak ada bukti dah sekarang. Betul, buku ni yang ada pada tangan orang ni aku punya. Tak ada, mana nama? Tak ada. Bila kau beli betul pada waktu-waktu ni, mana tahun ni kau punya dan sebagainya. Tak ada jalan lain. Sumpah. Jadi dia sumpah. Jadi boleh dalam mahkamah boleh, dan ini tak berdosa. Tetapi ia tidak digalakkan jika tidak ada hajat. Bahkan sebagian ulama, bahkan sahabat pun apabila mereka berselisih faham tentang harta dunia, dia tahu ni dia punya, dia punya hak. Dia kalau sumpah dia dapat. Dia tak nak sumpah. Jadi sahabat-sahabat dan orang-orang yang mulia, mereka tak suka sumpah. Jadi menunjukkan bahawa sumpah ni tidak digalakkan dan tidak disukai, melainkan dengan hajat ataupun disuruh sumpah. Kalau untuk hak dia takkan sumpah. Tapi kalau untuk kepentingan agama, maka bolehlah dia sumpah. Bolehlah dia sumpah. Cuma apakah wajib kita percaya atau tak percaya? Itu cerita lain. Wajib percaya. Kena kalau dah kenal pembohong besar kan, pasal orang dah tak percaya lah sebab tu dia sumpah. Jadi sumpah macam mana pun orang tak dengar. Tapi kalau di mahkamah lain, dan kalau di mahkamah dalam bilang hadis ni pun tak faedah sangat dia sumpah. Bila kita dah tahu dia pelupa ke, dia kurang hafalan dia ke, ataupun dia banyak buat dosa dan sebagainya, sumpah pun tak makan. Tak pakai. Baik. Nombor 4, memulai pidato atau surat atau perkataan dengan pujian kepada Allah. Dalil bahawa ia disyariatkan, disunatkan. Kita tulis dengan pujian kepada Allah SWT. Paling kurang Alhamdulillah. Nombor 5, Allah mengharamkan Mekah semenjak dia menciptakan langit dan bumi. Yang menunjukkan bahawa Mekah memiliki keutamaan tidak hanya sementara waktu, tapi ini merupakan gambaran pengagungan dan pengharamannya. tentang pengharaman yang dilakukan Ibrahim AS merupakan penampakan pengharaman dari Allah. Kenapa dia kata begini? Sebab pada hadis lain, Rasulullah SAW telah menceritakan bahawa Ibrahim AS telah mengharamkan kota Mekah. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW kata, siapa yang haramkan? Allah sendiri yang haramkan kota Mekah. Jadi ulama berbeza pendapat. Yang ada mengatakan Allah SWT yang haramkan kota Mekah pada yakni ditulislah, ditakdirkan dalam Lauh Mahfuz, kemudian Nabi Ibrahim haramkannya. Ada pula mengatakan tidak, Allah SWT yang haramkannya, tetapi telah dilupakan pengharamannya sampai orang semua dah terlupa tentang pengharaman kota Mekah. Apabila Nabi Ibrahim diutuskan, Nabi Ibrahim pun mengharamkannya. Jadi cuma ingatkan balik, tapi yang haramkan Allah SWT. Ini insyaAllah lebih tepat. Baik, nombor 6. Iman yang benar ialah imannya orang yang menghindari hal-hal yang diharamkan Allah dan tidak melanggar hukum-hukumnya. Itulah iman yang benar. Cakap je iman tapi buat juga apa yang dilarang Allah SWT. Ini bukan iman yang benar. Kurang. Nombor 7. Pengharaman menumpahkan darah di Mekah. Zahir pengharaman ini bersifat tidak terbatas. Dan ini akan dibahas pada akan datang insyaAllah, kerana ada beberapa lagi hadis. Nombor 8, pengharaman memotong dan menebang pohon di Mekah. Menurut zahirnya, hal ini berlaku untuk pohon yang tumbuh sendiri ataupun yang ditanam di sana. Tidak boleh diambil pohonnya kan? Dan ini tak disebutkan yang berduri atau tidak berduri kan? Betul tak dalam riwayat ni? Tidak disebutkan yang berduri ataupun tidak berduri. Tapi hadis yang lagi satu mengatakan yang berduri. Nombor 9, tidak diperkenankan bagi seorang yang merasa mendapatkan keringanan untuk memerangi. Kenapa dia terjemah gini? Untuk memerangi Rasulullah SAW. Untuk memerangi ya. Apalagi dia memerangi beliau di Mekah. Baik, ini maksudnya tak ada siapa yang boleh berperang di Mekah. Nombor 10, peperangan itu diperkenankan bagi Rasulullah SAW satu saat sahaja. Bukan saat maknanya beberapa ketika sahaja. Saat dalam bahasa Arab bukan maknanya saat. Dia maknanya jam, dia maknanya masa. Sa'atan min nahar, ini sebahagian waktu daripada pagi, siang. Peperangan itu diperkenankan bagi Rasulullah SAW sebahagian waktu dan tidak diperkenankan sebelumnya, dan sekali-sekali tidak diperkenankan sesudahnya. Nabi SAW ini tak boleh berperang selepas waktu itu. Ke-11, Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dengan menggunakan kekuatan. Bagaimanakah kita tahu bahawa Rasulullah SAW menakluk Mekah dengan gunakan kekuatan, dengan kekerasan? Dari mana kita dapat? Dari mana dalam hadis tu? Ini semua yang didapat daripada hadisnya. Dari mana dia dapat? Sebenarnya semua yang tadi yang dikatakan tu semua ada dalam hadis. Bagian tu jelas lah, saya tak tanya lah. Yang ini dari mana dia dapat? Menumpahkan darah. Adalah yang lebih tepat lagi. Jika seorang merasa mendapatkan keringanan dengan perangnya Rasulullah SAW. Kita katakan tu. Jadi kat situ Nabi SAW kata apa? Perang kan? Dengan perangnya Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan Rasulullah masuk Mekah dengan peperangan. Ini pun ada perbezaan pendapat. Dia masuk dengan peperangan, dengan kekerasan ke? Tidak. Masalahnya panjang. Nombor 12, kewajipan menyampaikan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Apalagi pada saat diperlukan, seperti kisah tadi. Inilah yang mendorong Abu Syuraih menyampaikan nasihat kepada Amr bin Sa'ad. Ke-13, menurut Ibnu Jarir, di sini terkandung dalil diterimanya pengkhabaran satu orang. Penyiwatan satu orang sahaja. Kerana sebagaimana yang diketahui, siapapun yang mendengarkan pidato Rasulullah SAW harus menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Yang kita telah terangkan. Baik, sekarang kita sebutkan beberapa hukum fikir yang lain. Ini hukum fikir. Pertama sekali tentang hukum mencabut ataupun memotong tanaman-tanaman di Mekah. Rasulullah SAW telah melarang dalam hadis apa? Dilarang mencabut, memotong pohonnya. Apakah semua jenis pohon? ataupun tidak. Kalau kita tanam sayur di Kota Mekah, boleh tak kita cabut dan makan? Boleh. Nabi Sallam kata apa? Tak boleh. Jadi kalau kita tak ada umum dengan khusus, tak boleh lah, walaupun kita tanam. Baik. Kalau kita bawa tanam apa ni, sayur daripada Madinah masuk Mekah, boleh makan tak? Boleh. Kenapa? Ha? Sebab kita tak tanam. Baik. InsyaAllah. Nanti tercakap pasal binatang pula. Nanti tercakap pasal binatang pula. Baiklah, tercakap pasal binatang. Binatang, binatang buruan di Mekah tak boleh kita bunuh, tak boleh kita makan. Kalau kita bawa binatang apa ni, agak lucu juga eh. Saya memerlukan apa ni, menunjukkan dalamnya ilmu fikir ni. Saya sampai sekarang belum dapat jawapan yang betul. Apakah hukum memburu binatang di Kota Mekah? Memburu binatang di Kota Mekah haram kan? Haram. Dan apakah hukum memakan binatang yang diburu di Kota Mekah? Ha? Lagi tak boleh. Ha. Kalau ada disuruh buru dah tak boleh, makan boleh, makan lagi tak boleh. Baik. Sekarang awak apa ni? Ni contoh tuan taruh dalam kitab bahawa orang ini dah tak ada makanan, eh? Tak ada makanan. Lepas tu yang ada dia jumpa cuma dua je. Binatang buruan dan juga binatang bangkai. Binatang buruan yang disembelih, eh? Dan binatang yang bangkai, daging bangkai. Mana satu yang nak makan? Orang yang darurat boleh makan tak? Boleh, eh? Dia mesti makan. Yang mana satu yang nak pilih? Binatang buruan. Tapi tadi kita kata apa? Haram. Kenapa waktu dia ni awak tak pilih bangkai? Ha? Kalau bangkai penyakit, kenapa Allah izinkan kalau kita perlu? Maknanya boleh makan. Boleh makan. Yang itu dari segi kajian doktor dan sebagainya. Saya tak temu ya macam itu. Sebab itu kena bezakan haram. Kalau gitu, nanti satu lagi, nanti ada orang datang, kita boleh tak sembelih. Tapi takkan ada penyakit. Ramai yang makan tak sembelih. Tak apa-apa pun. Jadi tak haram. Dia tak boleh cakap macam itu, eh. Ya memang dia ada penyakit. Itu hikmah, bukan sebab. Apa beza hikmah dengan sebab? Masuk betul fikir lagi. Sebab benda diharamkan. Hikmah satu perkara ni diharamkan. Tak sama. Eh? Hikmah ni lebih kepada yang boleh dapati daripada akal. Macam rahsia-rahsia. Kenapa sembahyang disyariatkan? Apa agaknya? Pemerdekaan diri pada Allah SWT. Tapi ada tak sebab solat di... Boleh kita tahu tak solat diwajibkan kenapa? Tak tahu. Ada perkara yang kita tahu, ada perkara yang tak tahu. Kenapa mandi disyariatkan? Apa hikmah mandi disyariatkan? Untuk membersihkan badan, untuk menyegarkan badan, untuk dapat pahala. Tapi sebab mandi di sebabnya tak sama. Kadang-kadang sebabnya kerana janabah, kadang-kadang sebabnya untuk mandi jemaat. Jadi lain, eh, sebab dengan hikmah. Jadi sebabnya diharamkan daging itu adalah kerana ia tidak disembelih. Hikmahnya adalah mungkin ia memudaratkan ataupun ia memudaratkan. Mungkin juga diharamkan babi. Sebabnya tak tahu kenapa. Eh? Tapi ataupun ada yang mengatakan sebabnya adalah kerana najis. Kemudian hikmahnya mungkin kerana memudaratkan dan sebagainya. Banyak dalam syariat macam tu. Jadi di sini kita berdepan dengan dua benda yang mudarat. Dua benda yang haram dan kita adalah dalam keadaan darurat, kita dibenarkan mengambil benda yang haram ini. Tapi mana satu yang kita nak pilih? Atau pilih mana satu saja? Duduk boleh, jadi sama. Jadi ada tiga pendapat ataupun dua pendapat. Satu yang kata memakan daging buruan tu yang haram juga. Lagi satu pendapat kata duduk boleh. Ada tak yang pendapat ketiga agak? Mesti ada punya, ada. Kata dia makan bangkai, jangan makan daging buruan. Dan ini dari segi hujahnya lebih kuat. Dari segi hujahnya lebih kuat. Antara pengharaman bangkai dengan pengharaman binatang buruan, mana yang lebih khusus? Binatang buruan lebih khusus. Diharamkan makan daging buruan apabila kita dalam keadaan macam ini. Adapun pengharaman makan bangkai umum dalam darurat atau dalam bukan darurat dan pada waktu-waktu apa saja pun. Jadi menyebabkan yang khusus tu lebih berat pengharamannya. Lebih berat pengharamannya. Jadi mereka katakan jangan makan binatang buruan tu walaupun dah sembelih, tapi kita makan bangkai tu. Lihat, dari segi hujahnya lebih kuat. Hujah ni pakai akal ke pakai apa? Pakai syariat dia tengok. Jadi mereka bila keluarkan hukum, nampak macam apa ni? Jadi sembelih ni tak sembelih Tapi dia lihat hukum daripada segi pengharamannya. Sebab tu saya katakan hingga sekarang saya tak tahu. Tapi saya terlupa bahawa ada tak yang cakap berdua-duanya sama. Allah Alam, saya terlupa pasal pendapat awak tu, saya tak ingat bila lupa lagi. Jadi itu satu perkara yang agak pelik juga masalah yang susah. Baik, tentang pohon. Ya, kita baca muka surat 491. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, apapun pohon dan tanaman yang ada di tanah haram tidak boleh dipotong atau ditebang kecuali izhir. Sebab hadis yang itu kita dah bacakan minggu lepas, bahawa izhir itu satu tanaman, satu pohon yang berbau baik yang digunakan untuk membuat rumah, untuk membakar kayu, buat kayu api. Yang ini boleh. Yang lagi yang boleh adalah tanaman pohon yang sengaja ditanam manusia seperti sayur-sayuran dan sebagainya, kerana itu merupakan hak bagi mereka. Mereka tanam, mereka punya. Siapa yang tanam pokok tu, dia yang punya. Kalau dia punya, dia boleh dia pakai, dia jual, apa semuanya dia boleh. Dia boleh tebang. Patutnya begitu. Itu mengkhususkan pengumuman hadis tadi. Kemudian Syekhul Islam juga berkata, adapun mengunjungi masjid-masjid lain yang dibangunkan di Mekah selain Masjidil Haram, seperti Masjid Safa. Sekarang Masjid Safa dah tak ada lagi. Masjid Maulid. Dulu diorang buat masjid kat rumah Nabi SAW. Dan lain-lainnya bukan merupakan masjid yang menjadi tujuan kunjungan seperti yang disebutkan dalam As-Sunnah, serta tidak dianjurkan oleh seorang imam pun. Kita tengah cakap pasal pengharaman kota Mekah. Pengharaman kota Mekah memang semuanya dan juga masjidnya. Dan masjid semua ke? Tak, Masjidil Haram saja yang mempunyai keagungan tu, yang disunatkan kita ziarahnya. Adapun masjid lain tidak digalakkan pun kita pergi, dan tidak seorang imam pun, kata Syekhul Islam, menggalakkannya. Hal ini hanya berlaku bagi Masjidil Haram saja. Begitu pula kunjungan. Tapi tu masalah kalau semayang dekat masjid selain daripada Masjidil Haram di tanah suci tu dapat 100,000 ke tidak, kita ada khilaf. Tu cerita lain. Tapi tentang sengaja nak ziarah dia macam kita ziarah Masjidil Haram, itu tak ada khilaf bahawa yang sunat tu hanya Masjidil Haram saja. Lain tak disyariatkan pun. Begitu pula kunjungan ke beberapa gunung atau bukit di sekitar Mekah seperti Gunung Hira, bahawa kunjungan ke sana sama sekali bukan termasuk daripada sunnah Nabawi, tapi itu merupakan bid'ah kerana Nabi SAW tak suruh, tak ajak, tak galakkan. Dan yang lebih jelas lagi, sahabat-sahabat pun tak lakukan demikian. Dan Nabi pun sendiri tak pergi ziarah Gua Hira lagi sekali je tu. Nabi SAW datang balik Mekah banyak kali, betul tak? Paling kurang 4 kali masuk dengan haji tu. Jadi Nabi SAW banyak kali datang Mekah, tidak sekali pun riwayatkan Nabi SAW pergi ziarah Gua Hira, tempat pertama kali dapat wahyu untuk berdoa ke, untuk semayang ke. Dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW tak pernah buat macam tu. Susah payah aja. Lagi kalau zaman dulu lagi susah. Nak pergi balik jalan kaki, tertinggal solat dan sebagainya. Kita duduk di Masjidil Haram dapat solat 100,000 kali. Kemudian berdoa di satu tempat mengkhususkan doa ibadat satu tempat yang bukan dikhususkan oleh syariat adalah bid'ah. Tapi kalau seorang nak pergi ziarah gunung Hira, apa gua Hira ni ataupun gua Tur, nak tengok macam mana, nak lihat saja, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Memang dia dah dekat situ, nak tengok-tengok aja, bas saja kita ikut pergi tengok. Tapi niat mesti betul. Dan pergi sana jangan nak ibadat-ibadat kat sana ke, nak solat ke apa semuanya. Kita tengok masuk, kalau nak masuk, nak tengok. Itu tak mengapa. Demikian juga dengan apa-apa lagi perkara tempat ziarah di Madinah. Cuma lebih baik jangan diadakan ziarah macam gini. Kalau nak biar dia pergi sendiri, kerana ini biasanya manusianya lemah dia punya apa, iman dia. Dan dia bila nampak tempat-tempat yang gini, dengan cerita-ceritanya gini, dia akan iktikadkan beberapa iktikad yang lain macam, jadi ada kelebihannya ni. Allah tak pilih tempat ni melainkan ada gini. Memang Allah pilih. Tapi masalah Allah pilih tempat ni untuk awak ibadat juga, dia katakan tidak, sebab Nabi SAW tak buat. Jadi itu yang bezanya. Kemudian apalagi yang mengajak pergi tempat-tempat macam gini. Ketika Amr bin Sa'id hendak memerangi Abdullah bin Al-Zubair atas perintah Yazid bin Muawiyah, iaitu khalifah, dia mengerahkan pasukan dari Madinah di bawah komando Amr bin Al-Zubair, adik ataupun saudara kepada Abdullah bin Al-Zubair. Kerana di antara mereka berdua ada permusuhan, sahabat pun ada permusuhan juga. Maka pasukan merangkak dari Madinah. Jadi kita dah katakan cerita tentang perbalahan antara umat Islam ni memang dah lama, memang bukan perkara yang baru. Satu saja yang dapat menyelamatkan kita daripada perbezaan dari segi perbalahan ni, pergaduhan, permusuhan, peperangan ni, satu saja yang dapat menyelamatkan kita, itu kembali pada agama, lain tidak. Ketika pasukan sudah mendekati Mekah, Abdullah Az-Zubair mengerahkan dua sayap pasukannya. Abdullah Az-Zubair di Mekah, dia pun mengerahkan dua sayap pasukan untuk bertahan di Mekah bersamanya. Dia ada pengikutnya. Bahkan dia telah dilantik sebagai khalifah juga oleh orang-orangnya. Kekalahan dialami oleh pasukan Umawi dan Amr bin Zubair ditawan. Abdullah bin Zubair tu menang. Abdullah bin Zubair ni bukan sembarang orang. Dia telah minum, Abdullah bin Zubair atau tidak, telah minum darah Rasulullah SAW. Kata tak dia ataupun Abdullah bin lagi satu. Yang Nabi SAW apabila berbekam, ada bekasnya kan? Nabi SAW suruh Abdullah bin Zubair ni buangkan. Abdullah bin Zubair pun bawa sampai ke satu tempat. Abdullah bin Zubair pun minum radhiyallahu anhu. Bila sampai, kata Nabi SAW, engkau dah letakkan, dah buangkan dia. Tapi dalam bahasa Arab, buang tu maknanya letakkan tempat selamat dan sebagainya. Ya, masukkan dia apa ni dalam perutnya lah. Nabi SAW tahu. Rasulullah diam. Dan ini hanya satu pengkhususan khas bagi Rasulullah SAW. Nabi SAW kena berkata, tak akan masuk neraka darahnya bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar Zubair ni ahli syurga. Ahli syurga, dari Nabi 10, kalau tanya siapa lagi ahli syurga, Abdullah bin Zubair lah. Nabi SAW kata dia ahli syurga. Cuma ahli syurga tak sepertinya maksum. Betul lah, yang maksum cuma Nabi SAW dan Nabi-Nabi. Jadi oleh kerana dia minum tu, kata ulama, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang pertama sekali kekuatan ibadahnya. Dia boleh sembahyang dan sepanjang-panjangnya, dan dia boleh puasa, dan dia boleh berperang dan kuat berperang. Sedangkan waktu itu apabila mereka serang kota Mekah tu, dia masih lagi boleh tawaf, dia masih lagi boleh salat, meriam semua, dia masih tahan lagi. Semua orang dah meninggalkan dia seorang lawan. Akhirnya dia dibunuh oleh pencung kepalanya oleh lepas Yazid bin Muawiyah, sebab khalifah lagi satu. Okay, kalau tidak silap, dia kekal di Mekah lebih daripada 40 tahun, 30 tahun lebih. Maknanya dia masih lagi tak ada orang yang boleh kalahkan dia. Sedangkan khalifah ada di negeri Syam. Itulah Abdullah bin Zubair. Jadi dia telah menang. Abdul Amr bin Zubair ditawan, lalu dijatuhi hukuman cabuk hingga meninggal dunia. Jadi adiknya atau saudaranya telah dihukum. Sebuah hadis lagi insyaAllah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-fath la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wan niyyah wa idza tunfirtum tanziru. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW telah bersabda, ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tidak ada hijrah selepas Fath, iaitu pembukaan Mekah. Tapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Jika kalian diperintahkan untuk pergi berangkat berperang, maka berangkatlah. Jadi Nabi SAW telah mengatakan tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ini sebagian daripada hadis yang lagi satu. Jadi kita ulama biasa mensyarahkannya bahawa hijrah itu telah terputus selepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada berapa tahun, berapa hijrah? Pada 8 hijrah. Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Jadi kata Nabi SAW pada pagi itu bahawa tidak ada hijrah lagi. Tapi masalahnya, ulama bersepakat hijrah itu masih ada sampai hari kiamat, iaitu hijrah daripada negeri yang kafir, negeri bukan Islam, kepada negeri Islam sampai hari kiamat. Jadi macam mana Nabi SAW katakan tidak ada hijrah lagi? Jadi ulama mentakwilkan, iaitu mentafsirkan hadis ini, bahawa hijrah yang Nabi SAW maksudkan ini adalah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana ketika itu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana apa? Kerana Mekah telah menjadi pada ketika itu kota Islam, negeri Islam, bukan negeri kafir lagi. Jadi oleh itu tidak ada lagi hijrah, kerana tidak ada lagi negeri kafir di Mekah. Dan ini adalah satu isyarat bahawa Mekah akan kekal sebagai negeri Islam hingga hari kiamat. Ada ulama mengatakan demikian, dan kita harap begitu, bahawa tetap negeri Islam hingga hari kiamat. Jadi orang Mekah dah tak boleh hijrah ke mana-mana lagi. Sebab itu dah memang negeri Islam. Dan barang siapa nak hijrah, kalau tak ada negeri lain negeri Islam, hijrah ke Mekah. Dan ramai orang-orang yang berhijrah ke Mekah. Bertahun-tahun dulu, beratus-ratus dahulu hingga sekarang. Kita ada kampung Fatani, orang-orang Thailand, ada kampung Indonesia, ada kampung Pakistan, kampung ni, macam-macam kampung di kota Mekah ni, di gunung-gunung Afrika dan macam-macam lagi. Pada zaman dulu mereka dibenarkan terus sampai dapat presidennya. Tapi sekarang dah susah. Tu pun ada juga yang nak duduk di kota Mekah. Cuma mana lagi afdal? Alah, panjang pula. Meninggal, bukan tinggal. Meninggal di Mekah ataupun meninggal di Madinah. Meninggal di Mekah. Ini bukan masalah mana lagi afdal, ibadat di Mekah ke ibadat di Madinah. Kalau itu kita tahu jawapan dia. Jawapan dia adalah beribadat di Mekah afdal. Tapi meninggal di mana lagi afdal? Kalau tidak ada dalil, kita pun tak tahu nak jawab. Tapi kerana dalil, Nabi SAW kata menggalakkan kita ataupun umatnya minta meninggal di Madinah. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia doa kepada Allah SWT supaya dimatikan di Madinah. Dan tentulah Madinah dari tempat meninggal adalah terbaik, sebab Nabi SAW tidak akan dimatikan melainkan di tempat yang terbaik. Jadi Allah SWT pilih tempat tu, iaitu Madinah, menjadi tempat semadinya Rasulullah SAW, dan juga tempat persemadian sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan di Baqi' terdapat beribu-ribu sahabat ditanam di kubur Baqi'. Dan itulah tempat kubur yang akan pertama sekali dibuka pada hari kiamat, dibangkitkan penghuninya pada hari kiamat kelak. Pertama sekali adalah kubur Rasulullah SAW, kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Itu yang ada di dalam hadis. Tapi dari segi tempat beribadat adalah di Mekah, tidak syak lagi. Jadi tidak ada hijrah selepas itu. Tetapi kalau ada seorang yang tinggal di negeri kafir, tidak dapat menzahirkan Islamnya, dilarang daripada bersembahyang, dilarang daripada itu dan ini, dilarang misalnya menutup aurat dia ke, ataupun dilarang beberapa perkara lain, yang jelas tak dapat baca Quran misalnya. Kalau baca Quran kena congkong ke apa, maka ketika itu wajib kita hijrah. Jika tidak, kurang daripada itu, ada yang mengatakan sunat kita hijrah juga. Dan jika ada juga mengatakan tetap wajib juga hijrah. Allahu a'lam bisawab tentang masalah ini. Kerana sekarang masalah ini dah menjadi makin rumit, kerana dunia sekarang telah mempunyai hudud border, tidak mudah kita untuk hijrah, dan tak ada yang nak terima kita. Kalau nak pergi hijrah pergi Saudi, pergi Mekah pun dah tak boleh lagi dengan visa. Dia tak kasi, takkan kasi awak residence kat sana. Jadi oleh kerana sebab-sebab demikian, awak mengatakan kita pindah dari tempat yang tidak baik tu kepada pindah kepada tempat yang lebih baik. Dan kalau kita terpaksa tinggal di satu tempat tu, hendaklah kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah. Bukan dah tinggal kat negeri, misalnya dah tinggal kat negeri kafir misalnya, lepas tu dia pun terikut-ikut dan sebagainya. Dan dia kata tak mengapa, sebab dia boleh lagi menegakkan syariat-syariat Islam. Memang betul, kalau kita pergi negeri Eropah, lebih baik daripada sebagian negeri di Asia ni. Sebagian daripada negeri di negeri Islam di Arab pun dia boleh buat macam-macam. Tapi kita kena ingat, kita tetap juga bukan negeri Islam. Bukan negeri Islam. Dan mungkin dia boleh tahankan apa? Dia boleh selamatkan diri dia daripada fitnah-fitnah. Tapi apakah anak cucunya dapat melakukan demikian? Dan telah terbukti bahawa ramai orang yang hijrah ke negeri-negeri orang yang bukan Islam ni, anak dan cucunya akhirnya meninggalkan agamanya. Ramai orang-orang Arab yang tinggal di Brazil, akhirnya anak dia dah tak tahu macam nak sembahyang, nama dia pun lain, agamanya Kristian. Tapi bapak dia, datuk dia orang Arab. Dia menangis, sekarang menangis sampai menangis air mata pun dah tak berguna juga. Salah siapa? Salah dia. Kenapa dia hijrah? Cari kelebihan dunia. Dia orang Arab tau, dia maksudnya dia asal dia tinggal di negeri Islam. Jadi demikianlah, hijrah itu disyariatkan sebenarnya daripada negeri kafir kepada negeri Islam, jika tidak apa ni mampu menggenggamkan syariat Islam. Dan apabila kamu diperintahkan untuk berperang, maka pergilah berperang. Siapa yang perintahkan? Kalau siapa yang perintahkan? Khalifah. Bukan seorang ulama perintahkan dia wajib pergi. Seorang ustaz perintahkan dia pergi perang jihad, dia wajib pergi, tak. Yang ada kuasa untuk memerintahkan perang adalah khalifah dan amir, raja. Sama nama dia presiden ke, nama prime minister ke, ataupun nama yang di, yang raja dan sebagainya. Maka dia ada kuasa atas semua masyarakat rakyatnya. Maka orang inilah yang wajib kita taat. Kalau dia perintahkan untuk berperang, maka hendaklah kita perang, wajib. Ketika itu wajib. Kita dah katakan wajib. Tetapi kalau isteri je nak pergi haji, tak ada mahram, tak. Dia minta izin kepada, dia kasih tahu kepada kepada rajanya, kepada khalifahnya. Mungkin-mungkin boleh uruskan mahram lain ke dan sebagainya. Itu boleh, boleh anu. Sebab apa kita wajib pergi ke perang apabila khalifah perintahkan? Maknanya dia dah pilih awak, dah nama, dah tulis nama IC semuanya. Yang gini pergi sini, pergi jaga dekat border dan sebagainya. Kerana bila dia perintahkan demikian, itu adalah untuk maslahat umum. Dia tahu awak layak, awak yang tahu buat macam gini, jadi awak kena pergi. Dia tak boleh lagi nak berdalih-dalih lagi. Jadi wajib kita pergi. Jika tak pergi, kita akan rosaklah maslahat ummah. Baik, itu saja yang pada malam ini insyaAllah ta'ala. Apa-apa soalan? Ya. InsyaAllah. Ada apa? Doa. Hadis ada. Tentang Sayyidina Umar tu meminta untuk meninggal di Mekah, di Madinah, adalah. Ada. Boleh, boleh, boleh. Sunat. baik. Jadi sebenarnya ini pun kita tentang masalah jihad, masalah siasat politik ni semua masalah yang besar. Dia berkenaan dengan ummah, Dan memang betul pun kita apabila nak dakwah orang masuk Islam, kita tak cakap pasal ni. Kita tak cakap masuk Islam orang tak minum arak, tak minum makan babi, kalau dia memang biasa buat macam itu. Ataupun orang masuk Islam, isteri awak yang musyrik tu, musyrikah tu, kena ceraikan dan sebagainya. Awak masuk Islam kena apa ni, kena botakkan kepala misalnya, ataupun kena sunat. Macam tu lah masuk Islam kalau kita cakap-cakap macam gini kan. Awak kena puasa gini. Jadi tak. Jadi ada perkara-perkara tu kita tak terangkan, itu yang first sekali. Kita cakap tentang kelebihan Islam dan sebagainya, kita cakap pasal rukun Islam. Adapun perkara-perkara ini, itu nanti dulu. Bahkan tak wajib. Sebenarnya perkara-perkara ini fardu kifayah. Kita dengar saja apa yang dikatakan oleh ulama atau kata dikatakan oleh khalifah. Tetapi mengetahuinya, bila kita dah cukup matang untuk mengetahuinya, wajiblah kita tahu. Kerana masalah jihad ni bukan satu perkara yang tersembunyi. Masalahnya besar, dalam Quran berbanyak pasal jihad ni. Bahkan kita zakat turun Islam diperintahkan untuk beri pada orang yang jihad fisabilillah. Kena tahu siapa yang namakan jihad fisabilillah. Kemudian selain daripada itu pula, perkara jihad ni masyhur di dalam kitab-kitab juga. Kalau bukan dalam Quran, ulama telah menyebutkan daripada zaman dahulu. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah seperti akidah Tahawiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, seorang daripada mazhab Hanafi, dia telah menerangkan bahawa jihad ini, bahawa Ahlussunnah Jamaah menganggap bahawa jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Madin maknanya berterusan sampai hari kiamah. Ma'akulli barrin wa fajir. Bersama dengan ketua yang baik atau ketua yang tidak baik. La yubtiluha syai'an wa la yunqidhuha. Tidak ada satu perkara pun yang dapat membatalkan jihad ini. Jihad dengan ketua ni, tak kira dia baik ataupun dia tak baik. Jadi satu perkara yang masyhur dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, bahawa jihad tu ada. Jadi kita tahu bahawa jihad tu ada dua macam. Satu jihad kita pertahankan diri kita daripada serangan musuh. Lagi tu ada jihad tolab. Jihad tolab maknanya jihad kita mengejar. Dan ini namakan jihad berdakwah. Kita pergi ke negeri-negeri yang bukan Islam, kita berdakwah agar dia masuk Islam. Ataupun dia tak mau masuk Islam, dia rela untuk masuk dalam kerajaan Islam. Dan dia dibiarkan apa yang dia nak lakukan, dia biarkan. Tak ada paksaan dalam Islam untuk masuk Islam asalnya. Tapi menerima pemerintahan Islam, itu wajib. Jika dia degil juga, maka barulah mereka perang. Itu bukan paksaan masuk Islam. La ikraha fiddin. Kalau kita nak masuk Islam, tidak ada apa-apa. Tetapi masalah murtad, masalah lain. Masalah murtad, masalah lain. Murtad adalah seorang yang apabila yang telah Islam, kemudian keluar daripadanya dengan sengaja, dengan tanpa dipaksa. Dia tahu bahawa Islam, daripada dia masuk Islam, dia tahu akan hukum-hukum Islam dan sebagainya, dia keluar daripada Islam. Jadi orang macam ini, hukumnya dalam Islam adalah hukum bunuh. Walaupun dia masuk agama Kristian ke atau agama Yahudi, kita tak cakap dia bayar jizyah je. Tak, hukumnya adalah hukum murtad. Sebabnya, kalau ada sebabnya, syariat kata ada sebabnya, kita cakap sebabnya. Satu ulama kata hikmahnya. Sebabnya Allah kata macam itu, Rasul kata macam itu. Tapi hikmahnya kerana orang ini adalah seperti bangkai yang bernyawa je. Orang macam ini, bangkai bernyawa, tidak ada kehormatan baginya. Kerana dia telah melanggar janjinya apabila dia masuk Islam. Dan orang macam ini banyak bahaya dari segi dia dapat merosakkan Islam. Dia dapat merosakkan Islam. Dia kata lepas tu gini. Islam gitu, Islam gini. Dan orang macam ini digelarkan, kalau tak murtad pun orang panggil dia zindik ataupun munafik. Jadi seperti ini tidak dibenarkan. Jadi untuk orang masuk Islam, keluar. Orang masuk Islam, keluar. Orang masuk Islam, keluar. Seperti agama-agama lain, tidak ada kawalan. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam untuk menjaga kemuliaan Islam itu sendiri. Tapi walau bagaimanapun, ini faham, kita faham. Ataupun kita tak faham, kita terima bahawa ini adalah yang benar. Tapi yang sedihnya, hukum membunuh, merejam orang yang murtad ini, atau membunuh orang yang murtad ini, ada beberapa ulama', gelakan mereka ulama' yang mutaakhirin mengatakan bahawa tidak wajib kita bunuh. Kesian, mana boleh paksa orang. Dia kata macam tadi, mana boleh paksa orang. Dan oleh kerana mereka mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, mengetahui kata-kata ulama, mereka pun bentangkan, berhujah dengan Al-Quran dengan hadis juga. Dan hadis-hadis yang kita bawa itu semua mereka tolak dengan penolakan mereka lah. Dan ramai yang percaya . Dan itu semua tujuannya untuk menyedapkan hati orang-orang yang bukan Islam. Jadi kita kata kita sedapkan hati mereka tu tak apa. Jangan apabila kita sedapkan hati orang, kita sakitkan Allah SWT. Kita sakitkan agama. Jadi buat apa kita dapat keredaan manusia, kita dapat kemurkaan Allah SWT. Jadi inilah yang terjadi pada zaman ini. Saya telah baca beberapa artikel ulama-ulama mungkin di Mesir dan sebagainya, mereka keluarkan fatwa demikian. Dan setiap hari itu di Malaysia mengatakan tidak. Apa pasal mereka nak cakap sampai macam ini? Sekarang ini ada di dalam Islam tidak ada perbezaan pendapat antara ulama. Cuma yang bezanya Abu Hanifah rahimahullah, dia bezakan orang yang murtad jika dia orang wanita. Kalau dia lelaki kena bunuh, kalau perempuan tak kena bunuh. Itu saja. Hilafnya tu pun, kata-kata tu pun tertolak juga. Tertolak dengan hadis. Dia ada dalilnya Abu Hanifah. Dia cuma kata yang lelaki-lelaki kalau murtad kena bunuh, kalau perempuan murtad tidak kena bunuh. Kerana Nabi SAW apabila pergi berperang, jangan bunuh wanita-wanita mereka. Jadi itu saja yang ada, yang dalil-dalil yang mereka ada. Tapi Nabi SAW kata apa? Semua kali kan, Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang menukar agamanya, faqtulu. Man siapa saja, lelaki ataupun perempuan. Itu yang benar insya-Allah taala. Jadi jihad tu ada dan dia mempunyai syarat-syaratnya amat banyak seperti kalau dia ada ibu bapa, dia kena minta izin ibu bapa. Tapi kalau khalifahnya yang tadi ni, khalifahnya telah perintahkan, ibu bapanya tak izinkan, mana satu dia nak taat? Khalifah perintahkan dia, ibu bapanya tak izinkan, mana satu dia nak taat? Khalifah juga. Nabi kata apa? Wa idza tunfirtum fanfiru. Apabila kamu diperintahkan untuk pergi, maka pergi. Tapi kalau khalifah tak perintahkan, dia kena minta izin daripada kedua bapanya. Allahu a'lam bissawab. Ada soalan lain? Tak ada Jadi kita mari kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.